إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين kaum muslimin rahimakumullah. Ketika turun satu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ. Hanya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian. Berita turunnya ayat ini sampai ke telinga para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Timbullah rasa penasaran dalam diri mereka. Timbul suatu keganjalan di dalam hati mereka sehingga mereka segera memacu kuda-kuda mereka dengan kencangnya agar dapat segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesampainya di hadapan Rasulullah, mereka berkata, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutaq." Kami telah dibebani amalan-amalan yang kami mampu untuk melakukannya. Kami diperintahkan sholat kami mampu untuk melakukannya. Kami diperintahkan untuk sedekah kami juga mampu untuk melakukannya. Kami diperintahkan untuk sholat, untuk saum kami juga mampu untuk melakukannya. Bahkan kami diperintahkan untuk berjihad, kami pun berangkat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi telah diturunkan kepada engkau satu ayat di mana kami tidak mampu untuk mengamalkannya, kami tidak kuat untuk melakukannya. Demi mendengar pernyataan para sahabat-sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur mereka dengan keras. Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain? Apakah kalian akan mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Ketika datang perintah dari Allah dan ketika datang perintah dari Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami bermaksiat. Qulu sami'na wa ataina, katakanlah oleh kalian kami dengar dan kami taat. Tak ada seorang sahabat pun yang angkat bicara ketika itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, amana billah au amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, demikian juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, mereka berkata tak ada seorang pun yang kami tidak membeda-bedakan antar para rasul-rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Sejak itulah tak ada satu perintah pun yang datang kepada para sahabat melainkan mereka orang-orang yang pertama kali melakukannya. Tak ada satu pun larangan yang sampai kepada mereka melainkan mereka adalah orang-orang yang pertama kali meninggalkannya. Demikianlah keadaan para sahabat, sungguh luar biasa kesungguhan mereka di dalam mengagungkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, beliau memberikan contoh ketegasan kepada kita dalam rangka merealisasikan ketundukan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud adalah orang yang paling paham dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang datang dari Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Beliau pernah berkhutbah di hadapan suatu kaum. Di dalam khutbahnya beliau mengatakan, innallaha la'anal wasimata wal wasilah, sesungguhnya Allah telah melaknat orang yang memasang tato di tubuhnya dan melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang palsu. Ada seorang wanita yang angkat bicara, awajadta hadza fi kitabillah ya Abu Abdurrahman, hei Abu Abdurrahman, apakah engkau dapatkan laknat ini ada di dalam kitabullah? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, iya, laknat ini ada di dalam kitabullah. Kemudian si wanita itu berkata lagi, laqad tasaffahtu kitaballah fama wajadtuhu, aku telah membuka lembaran-lembaran kitabullah namun aku tidak pernah menjumpai adanya laknat yang seperti ini. Maka Ibnu Mas'ud menegaskan, ama qara'ti qaulahu ta'ala, bukankah anda pernah membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, wallahi sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu alwashimata walwasilah, demi Allah aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Allah telah melaknat orang yang memasang tato di tubuhnya dan melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut yang palsu. Ketika itu si wanita diam. Dan inilah sikap ketegasan dalam diri sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita masih akan mendapatkan sejumlah ketegasan-ketegasan yang luar biasa dari kalangan para sahabat dalam rangka merealisasikan ketundukan terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat yang mengharamkan khamr, sampailah berita turunnya ayat itu kepada sahabat Ansar. Para sahabat Ansar mendengar tentang turunnya ayat itu, maka seketika itu pula mereka melepaskan khamr-khamr yang sedang digenggamnya. Mereka membersihkan pasar-pasar dari yang namanya khamr. Mereka membersihkan rumah-rumah mereka dari yang namanya khamr. Keagungan yang luar biasa, tanpa tawar-menawar lagi dan tanpa banyak bertanya. Kita masih akan menjumpai hal yang serupa. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayat yang memerintahkan untuk sedekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya. Tak lama kemudian, para sahabatnya datang berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara mereka ada yang membawa sedekah dalam jumlah yang banyak. Di antara mereka ada yang membawa sedekah dalam jumlah yang sedang-sedang saja. Di antara mereka ada yang membawa sedekah dalam jumlah yang kecil sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Kendatipun ketika itu orang-orang munafik mulai mencemoohkan dan mengejek mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sungguh luar biasa kalau kita lihat sosok Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, salasatun, ada tiga golongan, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat kepada mereka, walahum adzabun azim, dan mereka akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Maka Abu Dzar Al-Ghifari tersentak hatinya, bukan dalam rangka menentang apa yang dinyatakan oleh Nabi, bukan dalam rangka mencemoohkan apa yang dikatakan oleh Nabi, tetapi beliau khawatir kalau dirinya termasuk ke dalam tiga golongan yang dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau berkata, qad khaba wa khasira, man ulaika ya Rasulullah, sungguh tiga golongan itu adalah golongan yang merugi, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama al-musbil, orang yang memanjangkan pakaiannya, orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Yang kedua al-mannan, orang yang senantiasa mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang ketiga al-munfik sil'atahu bihalfil kadib, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Dia katakan bahwa barang ini adalah barang yang asli padahal tidak asli. Dia katakan bahwa barang ini barang yang mahal padahal bukan mahal. Hal yang serupa kita dapatkan pula pada sosok khalifah, pada sosok salah seorang khulafaur rasyidin. Beliau adalah orang yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling utama secara mutlak di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ketika mendengar Ibnu Umar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, menyampaikan hadis, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha la yangduru ila man jurra thawbahu khuyala, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada siapa saja yang memanjangkan pakaiannya, yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki karena sombong. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rangka mendebat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam rangka mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula dalam rangka melawan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang ikhlas. Beliau khawatir kalau apa yang selama ini dialaminya itu termasuk ke dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ahada thawbai yastarkhi." Sesungguhnya salah satu dari pakaianku atau salah satu bagian dari pakaianku itu suka melorot ke bawah. Illa an ata'ahadahu. Hanya saja aku adalah orang yang selalu menjaganya. Tiap kali melorot aku naikkan ke atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaka lasta mimman yaf'al dzalika khuyala." Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena sombong. Demikian itulah sikap-sikap ketundukan yang menakjubkan yang telah diperagakan oleh manusia-manusia terbaik sebelum kita, yang diperagakan oleh manusia-manusia yang mendapatkan gelar keridhaan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya adalah suatu yang berat. Penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya akan mendatangkan malapetaka dan kebinasaan. Karena itulah, para pelakunya juga akan mendapatkan hukuman yang layak. Para pelakunya juga akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Di hadapan kita ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah terkenal salah seorang sahabat yang sangat rajin dan giat mengamalkan perintah syariat, perintah Allah dan Rasulnya. Beliau adalah sahabat Abdullah ibn Mughaffal. Satu ketika beliau menjumpai salah seorang dari kerabatnya sedang menggunakan ketapel. Lalu beliau mendatanginya dan beliau sampaikan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil khadfi. Rasulullah telah melarang untuk menggunakan ketapel. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innahu la yaqtulu saydan." Ketapel itu tidak akan dapat membunuh binatang buruan. "Wala yanqa'ul adwa." Ketapel itu tidak akan dapat menakutkan musuh. Akan tetapi ketapel itu hanya dapat melukai mata dan mematahkan gigi. Dalam kesempatan lain, setelah disampaikan keterangan ini kepada salah seorang kerabatnya, ternyata Abdullah ibn Mughaffal kembali mendapatkan salah seorang kerabatnya ini menggunakan ketapel. Beliau pun sangat marah besar, langsung menghampirinya dan berkata kepadanya, "Laqad akhbartuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi wa anta takhdhib. Aku telah beritahukan kepadamu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan ketapel, tetapi engkau tetap menggunakan ketapel. Idzan la ukallimuka abadan. Kalau begitu, mulai detik ini, mulai hari ini, aku tidak akan pernah berbicara denganmu selama-lamanya. Inilah sikap ketegasan yang luar biasa yang telah dipertontonkan kepada kita oleh sahabat Abdullah ibn Mughaffal. Lain lagi dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Satu ketika beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tamna'u nisa'akum masajidallah." Jangan kalian larang wanita-wanita kalian untuk datang ke masjid. Tiba-tiba di antara hadirin yang mendengarkannya ada yang angkat bicara. Wallahi lanamna'ahunna. Demi Allah, aku akan mencegah wanita-wanita supaya tidak datang ke masjid. Ibnu Umar marah luar biasa. Apalagi setelah diketahui bahwa orang yang berbicara itu ternyata anaknya sendiri yang bernama Bilal. Maka Abdullah ibnu Umar mencaci maki Bilal dengan caci makian yang sangat keras. Tidak pernah beliau mencaci seseorang sekeras itu. Langsung menghampirinya dan berkata, "Aku telah sampaikan kepadamu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan kalian larang wanita-wanita untuk datang ke masjid, sementara engkau berani mengatakan demi Allah aku akan melarang mereka." Ibnu Umar marah. Sampai menjelang wafatnya beliau tidak pernah mau menerima dan melihat anaknya itu yang bernama Bilal. Setelah itu Bilal pun merasa menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian ia pun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia mulai kembali untuk senantiasa menata hidupnya dengan penuh ketundukan dan penerimaan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah pemandangan yang indah dan sangat menakjubkan. Sebagai contoh dan pelajaran bagi kita, siapa yang menjamin kalau kita akan masuk surga? Siapa yang menjamin kalau kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sedangkan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan jaminan keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita berperilaku sombong? Mengapa kita berperilaku menentang terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Setiap perintah yang datang kepada mereka para sahabat, maka seketika itu para sahabat melakukannya. Mereka tidak pernah bertanya apakah perintah ini hukumnya wajib ataukah perintah ini hukumnya sunnah. Setiap kali datang larangan kepada mereka dari Allah dan Rasulnya, mereka tidak pernah bertanya apakah larangan ini larangan haram ataukah larangan ini larangan yang makruh. Tidak pernah mereka bertanya-tanya seperti itu. Lantas mengapa? Mengapa kita selalu mempertanyakan apakah ini sunnah ataukah wajib ketika datang perintah? Mengapa kita selalu mempertanyakan apakah ini larangan haram ataukah larangan makruh? Padahal kita adalah orang-orang yang lemah dan belum tentu mendapatkan jaminan dan pengamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka saja kegigihannya, kesungguhannya luar biasa di dalam mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang ketika datang perintah Allah, kita segera untuk mengamalkannya. Ketika datang larangan Allah dan Rasulnya, kita pun segera untuk mengamalkannya. Dan semoga kita juga termasuk ke dalam orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat."